Bisnis, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bersama pemimpin 23 Federasi Serikat Pekerja mendeklarasikan Gerakan Buruh Anti Kekerasan untuk melawan kekerasan dalam gerakan buruh. Mereka akan mengutamakan musyawarah dalam menuntut kenaikan gaji. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai deklarasi ini? Ini ya, itu saya pikir memang itu perlu kita dukung ya. Karena itu tidak ada di dunia itu buruh-buruh itu yang pakai demo-demo di dalam negosiasi itu pakai demo-demo, pakai syuting-syuting itu tidak ada di dunia itu. Yang melanggar hukum seharusnya hukum harus ditegakkan untuk mereka itu ditangkap. Tapi di kita kan tidak, karena takut politik. Tahun politik dibiarkan aja mereka melanggar hukum seenaknya aja kan. Nah ini saya pikir dengan mereka ada sebagian besar serikat buruh yang kebetulan ini yang terbesar yang banyak bekerja di perusahaan-perusahaan kita. Andi Nuea, Semua Modovi. Ini tentu kita mesti mendukung gerakan itu, karena itulah mestinya cara-cara menaikkan upah itu melalui negosiasi, tidak ada melalui aksi-aksi di jalanan gitu loh. Ini kan kebiasaan sudah pernah dapat satu kali, jadi mau dilanjutkan terus-menerus cara-cara yang di luar hukum ini. Kan semua itu ada aturan permainannya daripada penentuan upah itu. Ada yang mesti survei ke pasar dan lain-lain. Tapi ini kan sekarang udah kebablasan kita, mereka keenakan juga, nggak usah melalui negosiasi lagi, paksa-paksakan demo-demo aja, dan yang demo nggak jelas juga di mana kerjanya. Nah ini yang menyebabkan sekarang akhirnya kita rugi sama-sama gitu loh. Investment climate-nya terganggu, orang nggak mau lagi investasi dalam padat karya, akhirnya di mana cari kerjaan buat mereka itu. Sedangkan kita punya pengangguran tambah banyak, kita punya informal sector tambah besar. Nah yang formal itu makin hari makin ciut. Itu yang you lihat di dalam di jam sostek juga ya, itu saya katakan hari ini bahwa yang sudah nggak bayar jam sostek lagi sudah berkurang anggota jam sostek itu 900.000 orang ini dalam satu tahun lebih ini. Ini kan tandanya mereka keluar, nggak bisa bayar cicilan lagi, jadi keluar dari jam sostek, artinya mereka mestinya kena PHK itu. Nah ini kan akhirnya tambah sedikit lagi formal sektor kita. Dan lebih banyak informal, jadi mereka cari jualan itu di pinggir jalan dan lain-lain besar itu kan. Kan kasihan anggota mereka itu, karena banyak sekali yang terhasut hanya karena jiwa muda aja, nggak tahu akibatnya keluarga mereka lebih sengsara gitu. Nah, bagaimana dengan imbas aksi demo beberapa waktu lalu yang menyebabkan sejumlah perusahaan merugi ratusan miliar rupiah? Kita akan menuntut itu ya, perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan tentu bisa melalui Apindo, melalui industrial estate, melalui perusahaan masing-masing menuntut kepada polisi. Ini sedang dikumpulkan bahan-bahannya untuk dituntut. Sama mereka juga tanggung jawab, jangan ngerusak aja dan merugikan orang, mereka nggak tanggung jawab gitu. Dan ini kita anjurkan supaya dituntut begitu. Ya, supaya hukum tegakkan juga di Indonesia, sekalian kita tes hukum Indonesia ini masih jalan atau enggak. Gitu. Kalau enggak kan orang luar negeri merasa kita ini negara barbar gitu, nggak ada hukum sama sekali yang didengar dan mereka jalan tanpa hukum pun dibiarkan gitu. Nah, ini kita mau berikan pelajaran yang benar bahwa hukum itu harus ditegakkan. Maka itu yang merasa dirugikan silakan aja menuntut secara hukum gitu. Itu yang kita anjurkan kepada perusahaan-perusahaan kemarin ini gitu loh. Apakah sudah ada perusahaan yang mengajukan data-data untuk tuntutan itu? Sudah ada beberapa. Sekarang saya dengar dari industri-industrinya, estate-nya sedang mengumpulkan perusahaan-perusahaan itu, dan nanti siapa yang nuntut dan lain-lain, saya rasa mereka pakai lawyer-lawyernya. Saya tahu sudah ada dua perusahaan yang menuntut sendiri-sendiri. Gitu. Nanti terserah polisi mau bagaimana pelaksanaannya itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.